satu tali mudah diputuskan. Dua tali punya kekuatan. Tiga tali tak mudah dikalahkan. Sebuah ungkapan indah dalam kehidupan. Seperti sapu lidi, satu tiada arti. Tapi segenggam disatukan, ia bisa membersihkan kekotoran apapun dimanapun. Namun satu sapu lidi tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa untuk menciptakan kebersihan. Ia tak berdaya pada dirinya, kecuali hanya menjadi korban. Namun dalam kumpulannya, ia memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan, menciptakan kebersihan, menyisihkan kekotoran. Alangkah indahnya jika itu adalah hidup kita. Menyatu, tak mudah dikalahkan, membuat kita menjadi luar biasa. Orang segan memandang, bukan karena kita sendirian, kuat hebat, tapi karena persatuan yang kita punya, menciptakan penghargaan yang tak terbilang. Karena persatuan memerlukan satu keberanian meniadakan diri. Ingat, sendiri mudah dikalahkan. Dua, kita punya kekuatan. Tiga, kita bisa mengalahkan. Selamat untuk bijak menjadi bagian dari persatuan dalam kebersamaan. Bersama saya, Bigman Sirait.